Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita simak betul-betul nanti apa yang akan disampaikan oleh ustaz kita untuk mengantisipasi sekarang mulai maraknya adanya firqah-firqah atau aliran sesat yang ada di Kota Tanjung Pinang, dan supaya kita juga dapat mengantisipasi bagaimana kedepannya kita bersama-sama merapatkan barisan untuk menjaga akidah kita tetap akidah Islam yang murni. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik-baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin amal kita pada siang hari ini putus, maka kita pun mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua majlis, kalau tidak disebut salawat dalam majlis itu, maka majlis itu disebut antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk dan berbau. Saya tidak ingin, dan kita semua tak ingin majlis ini menjadi majlis bangkai. Na'udzubillah. Maka kita pun berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak dihormati, tidak diakui, tidak dianggap sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada yang muda, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak menghormati yang tua, maka dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adik-adik yang mungkin umurnya di bawah dari saya sayangi, kemudian pula bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus para pemimpin kita, bapak wali kota, bapak wakil, bapak asisten, bapak ibu ketua BKRT, ibu ketua BKAW dan lain-lain, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, orang-orang tua kita, ahli ulama, ketua lembaga adat Melayu, yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya dari Pekanbaru Riau, nama Abdus Somad. Jadi yang betulnya Abdus Somad, tapi karena sudah terlanjur salah tulis sejak SD, akhirnya sampai jadi ustaz pun namanya salah terus, Abdul Somad. Sebetulnya Abdus Somad, tamat Madrasah Aliyah dari Air Molek Indragiri Hulu, Riau. Kemudian melanjutkan S1 di Universitas Al-Azhar Mesir. Kemudian melanjutkan S2 di Darul Hadis. Darul artinya rumah, hadis, rumah belajar hadis, tepatnya di Kerajaan Maroko, nama kotanya Rabat. Lalu kemudian 2008 saya pulang ke Pekanbaru, ikut tes dosen, dan sehari-hari menjadi dosen mata kuliah hadis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru. Hari ini ditakdirkan Allah Ta'ala berjumpa dengan bapak ibu-ibu sekalian di tempat yang paling baik, majlis, bersama orang yang baik-baik, para penuntut ilmu, dalam acara yang baik mengkaji agama Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ahlus sunnah, orang-orang yang berpegang kepada sunnah, wal jamaah, orang yang berjamaah. Karena siapa yang memisahkan diri dari jamaah, maka dia akan diterkam oleh singa. Ibu, bapak, kalau melihat acara flora dan fauna, itu nampak bagaimana singa menerkam segerombolan kambing. Singa tidak akan menerkam kambing kalau kambingnya itu bersatu dalam jamaah. Tapi begitu ada kambing yang memisahkan diri, maka dia akan diterkam oleh singa tersebut. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang sudah tergabung dalam BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, alhamdulillah sudah ramai. Tapi jangan merasa ramai. Kenapa? Karena yang di dalam masjid ramai, yang di luar masjid jauh lebih ramai. Yang pakai jilbab sudah ramai, tapi yang tak pakai jilbab jauh lebih ramai. Oleh sebab itu jangan pernah merasa puas. Ajak semuanya. Di masa akan datang, terus tingkatkan. 2016, 2017, ikut semua. Kalau ada orang mengatakan perempuan paling banyak masuk neraka, salah. Mana buktinya salah? Buktinya yang paling banyak ikut pengajian perempuan. Kalau ada orang mengatakan, Pak Ustaz, pilih ngasih pengajian di mana? Ada bapak-bapak 1000 dengan ibu-ibu 100. Ustaz pilih pengajian mana? Saya pilih pengajian ibu-ibu yang 100. Kenapa? Ada 1000 bapak-bapak, itu yang dengarkan paling setengah, yang setengahnya tidur. Dari yang setengah itu, yang berani ngomong ke istrinya tinggal setengah, 250. Dari yang 250, yang istrinya mau ikut tinggal 100. Dari yang mau ikut, yang terus paling tinggal 50. Dari 1000 tinggal 50. Beda kalau yang diceramahin ibu-ibu. 100 ibu-ibu, dia pulang ke rumah, dia sampaikan ke suaminya 100, jadi 200. Dia sampaikan ke anaknya 100, jadi 300. Dia punya cucu 100, jadi 400. Karena ibu-ibu bisa ngancam, bapak harus ikut, kalau enggak awas. Maka sekarang aliran-aliran sesat masuknya lewat pintu perempuan. Kalau ada kelompok sesat, dia tidak dekati laki-laki. Yang didekatinya siapa? Perempuan. Karena kalau sudah perempuan dia dekati, perempuan akan pulang ke rumah. Mas, ada pengajian baru loh mas. Apa nama pengajiannya? Islam waktu telu. Sholatnya cuma 3 kali aja. Subuh sekali, zuhur jamak dengan asar, maghrib jamak dengan isya. Siji loro telu. Kata suaminya, inilah yang kita cari selama-lama ini bu. Soalnya sholat 5 waktu, buang-buang waktu aja. Akhirnya masuknya aliran sesat itu dari pintu perempuan. Makanya perempuan harus terus, ibu ketua BKMT semangat terus, ajak yang lain, buat baleho besar-besar. Saya tadi begitu sampai sudah nampak baleho. Loh, kenapa balehonya di bawah? Kalau di atas dicium angin terbang. Bulan depan akan ada di masjid Bia Cukai, masjid Baitul Taqwa akan ada di masjid ini. Pokoknya terus. Nanti kalau ada ibu-ibu yang nanya, ini kita ngaji terus, sampai kapan kita berhenti ngaji? Sampai iblis pensiun. Sampai kapan kita ngaji? Sampai Israel datang. Jadi sebetulnya ngaji ini enggak lama, Pak Ustaz. Ya, ngaji ini berapa lama, Pak Ustaz? Ngaji itu cuma sebentar, sementara hidup. Kalau nanti malam mati, berhenti ngaji. Pernah nengok jenazah ngaji? Maka kalau mau berhenti ngaji, jadi jenazah aja lah. Berhenti mengaji. Nah, ketawa bapak. Artinya apa? Ibu juga, bapak juga begitu. Istri bapak yang belum mengaji, daftarkan dengan ibu BKMT. Ini istri saya bu, saya enggak berani ngasih tahu dia. Tolong ibu yang ngasih tahu. Ini nomor HP-nya, ini fotonya, ini FB-nya, ini WA-nya, ini WhatsApp-nya, ini Twitter-nya, ini BBM-nya. Tolong ceramahin. Bapak kenapa? Aku takut. Saya anggota IKSMI, Ikatan Suami Takut Bini. Nah, kalau sudah istrinya ngaji, insya Allah. Saya ketemu bapak-bapak gayanya metal, pakai baju jaket kulit, pakai celana jeans. Orang semua kalau ketemu sama dia, assalamualaikum Pak Ustaz, assalamualaikum Diana, apa kabar Pak Ustaz? Tapi saya tengok ngaji, wah ini orang. Saya tanya, bapak gimana ceritanya awalnya bisa ngaji ini? Gimana bapak bisa ngaji? Apa kata dia? Saya benci pengajian ini Pak Ustaz. Terus istri saya minta antar ke masjid. Mas, antar aku dong. Ah, malas saya ngantar kamu. Mas mau saya naik taksi, nanti dilarikan supir taksi. Yalah, diantar saya ke masjid Pak Ustaz. Sampai masjid, saya enggak mau masuk masjid. Saya nunggu di luar. Suatu hari saya jemput dia, lama baru keluar masjid. Lama betul. Akhirnya saya nunggu di pintu. Saya lihat dia nongkrong. Saya sedang marah. Kenapa dia lama? Saya dengar pengajian. Enak pengajiannya. Mantap. Ayat-ayat yang membuat hati saya tenang. Akhirnya saya duduk di kursi paling belakang. Besoknya saya datang lagi. Saya duduk di kursi agak depan. Besoknya saya datang lagi. Akhirnya saya jadi ikut pengajian Pak Ustaz. Gara-gara apa suami ikut pengajian? Gara-gara istri suka pengajian. Makanya ibu yang suka pengajian best. Tapi ini bisa juga dibalik. Suami jadi hobi karaoke, jadi hobi lagu metal, jadi hobi diskotik. Saya sebetulnya gak suka diskotik nih Pak Ustaz. Terus kok jadi suka? Istri saya yang ngajak. Makanya yang paling beruntung itu adalah dunia mata. Dunia ini kenikmatan. Wa khairu mataiha, sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Allati tu'inu ala imanihi, bisa menolong iman suaminya, iman anaknya, iman tetangganya, iman mantunya, iman cucunya. Memang ibu itu bukan ustazah. Dia tidak pernah ke Mesir. Dia tidak LCMA. Jamaahnya dikit saja. Tapi dia sudah masuk surga duluan. Ibu pernah ngomong di TV? Enggak. Pernah ceramah di radio? Enggak. Tapi kenapa ibu bisa dikenal malaikat? Jamaahnya cuma tiga. Suami, anak, mantu. Mantuku, kamu pakai jilbab panjang ya. Sebelum nikah dengan anak dia, enggak pakai jilbab. Alumni dari Amerika, anak funky, rambutnya tiga warna, merah, kuning, kelabu, kukunya hitam semua. Tapi setelah dinasehati sama ibu mertua, lembut, sopan, pandai masak. Siapa yang mendidik? Ibunya. Ternyata setelah ditelusuri, ibu itu dulu kuliah di mana? Pernah di Mekah? Enggak. Pernah di Mesir? Tidak. Lalu di mana? Alumni BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Ini dia. Apa maknanya? Perempuan berpengaruh luar biasa. Yang penting ibu pertahankan kesolehah. Solehah ibu bukan untuk diri ibu saja, tapi untuk suami, untuk anak, untuk menantu, semuanya. Makanya di bawah Al-Nisa Imanul Bilad, perempuan itu tiangnya. Ini masjid cantik. Dari luar saya sudah lihat kubahnya dari jauh. Cantik, kaligrafinya mantap, masjidnya bagus. Tapi kalau masjid ini tiangnya lapuk, tak ada guna. Kenapa masjid ini bisa tegak berdiri? Karena tiangnya. Saya tadi terkejut begitu masuk. Kaya Tanjung Pinang, tiangnya aja emas. Luar biasa. Kalau tiangnya baik, maka bangunan jadi baik. An-Nisa, perempuan, Imadul Bilad, tiang negeri ini adalah perempuan. Kalau perempuannya baik, yang lain jadi baik. Kalau perempuannya hancur, yang lain ikut menjadi hancur. Saya pergi ceramah ke suatu kampung. Sampai di pinggiran kampung saya lihat ada perempuan pakai anak kecil umur 5 tahun, rambutnya pirang, pakai kutek merah, pakai anting-anting, pakai baju menor, baju Maria Mercedes. Kira-kira, ini kira-kira ya Bu, anak kecil umur 5 tahun pakai makeup, pakai kutek, pakai baju norak, itu tahu dah dari mana? Dari ibu dari ibunya. Makanya disebut ibu itu luar biasa. Makanya saya ketika diundang nanti Ustaz di Tanjung Pinang ceramahnya dengan ibu-ibu BKNT, apa tuh judulnya? Menyelamatkan akidah Ahlus Sunnah. Ibunya mesti diri-diri Ahlus Sunnah. Jilbabnya jilbab Ahlus Sunnah. Ini jilbab Ahlus Sunnah, Pak Ustaz. Ya, dari ujung sampai ke ujung Ahlus Sunnah, dari depan sampai ke belakang Ahlus Sunnah. Memangnya jilbab yang enggak Ahlus Sunnah gimana, Pak Ustaz? Ada jilbab namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Yang belakang pasrah, yang depan belum rela. Jadi buka dikit. Saya kalau diundang di kantor dinas di Pekanbaru, kalau diundang, Pak Ustaz, tolong jangan ngomong tentang masalah jilbab ya, karena istri Bapak Kepala Dinas belum bisa pakai jilbab. Maka yang paling gas saya pertama, siapa yang enggak pakai jilbab? Makanya sering saya ceramah di kantor-kantor itu, ceramahnya wal awwalu wal akhiru, yang pertama dan yang terakhir. Ustaz Abdul Somad enggak usah diundang lagi. Pokoknya orang banyak sakit hati. Tapi insyaallah di sini tidak, karena semuanya sudah pakai jilbab. Jilbab, ada lagi namanya jilbab sakratul maut. Pernah ibu menengok jilbab sakratul maut? Kain panjang, kainnya panjang 2 meter, 2 meter, nanti dililit atas, lilit, lilit, lilit, antrai untuk lilit. Kita yang undangan, kita pula ragu, ini kalau lilit, bisa mati sakratul maut. Tapi alhamdulillah, jilbab panjang. Ini kalau ibunya sudah begini, insya Allah anaknya, mantunya. Pak Ustaz, seorang perempuan nelpon saya tengah malam, jam 12 malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad. Betul. Nangis. Nangis kenapa? Saya Pak Ustaz, jangan kuat-kuat, istri saya tidur, nanti dia cemburu. Apa nih masalahnya? Suami saya Pak Ustaz enggak sholat. Suami saya Pak Ustaz. Saya bilang sabar, ibu sabar. Di dalam Al-Quran itu tidak ada doa Fatimah, tidak ada doa Aisyah, tidak ada doa Khadijah. Yang ada dalam Quran itu doa siapa? Doa Asiyah. Asiyah itu siapa? Istri Fir'aun. Jadi kalau ada suami ibu macam Fir'aun, sabar aja lah. Istri Fir'aun, apa doanya? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku satu rumah dalam surga. Wa najini min Fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun. Wa amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najini minal qawmin zalimin, selamatkan aku dari orang yang zalim. Akhirnya dia selamat dan masuk surga. Asiyah masuk surga, Fir'aun mati di Laut Merah. InsyaAllah kalau ibu tetap istiqomah di BKMT, ibu tetap baik, nanti Fir'aun akan mati di laut depan. Tapi tentunya ibu tidak mau begitu. Ibu ajak, aslinya setelah ibu menikah punya suami, aslinya suami itu yang membangunkan ibu di tengah malam. Ketika dia pegang tangan ibu, aku nikahi Fulan binti Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Sejak itu suami tidak lagi sholat sendiri. Selama ini dia sholat sendiri, Allahu Akbar. Tapi setelah dia punya pendamping, ibu menjadi makmumnya. Malam-malam dia ambil air, dia percikkan ke wajah ibu. Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Bangun. Tapi kalau nikahnya baru 2 bulan, wake up my darling, wake up my honey. Wah, dia bentangkan sajadah. Setelah dibentangkannya sajadah, ibu bentang sajadah, lalu ibu persilakan, wahai imamku, majulah engkau ke depan. Saya sengaja enggak nanya ibu, saya enggak mau mendikte ibu-ibu. Saya paling enggak suka, ibu-ibu, kemarin waktu Ramadan siapa yang bangunkan? Enggak mau saya. Nanti yang wajahnya kecut pasti dia tak pernah. Saya tak mau mendikti orang. Yang penting hari ini kita sedang mengukur. Pulang dari sini ibu cerita, Mas, kata Ustaz, sebenarnya yang bangunkan sahur itu sampean bangunkan saya. Tapi kenapa kenyataannya saya yang setiap subuh ngambil air satu gayung, bangun apa enggak. Kepala rumah tangga luar biasa kewajibannya. Ini bapak-bapak punya kewajiban yang luar biasa karena Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, naro, dari api neraka. Jadi yang menjaga ahlus sunnah wal jamaah ini siapa? Pertama perempuan. Setelah perempuan, laki-laki. Kenapa Ustaz bilang perempuan duluan? Kenapa laki-laki nomor dua? Karena di beberapa tempat memang perempuan lebih berkuasa daripada laki-laki. Yang paling sering di rumah siapa? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang paling sering mengasuh, membesarkan anak. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Maka kalau perempuannya baik, insya Allah. Tapi jangan lupa, perempuan ini kan di rumah, di luar rumah, anak-anak, keluarga, siapa yang menjaga Ahlussunnah? Pemimpin. Makanya kita Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya doamu makbul, doamu cuma satu, apakah kau minta istri solihah? Jangan. Apakah kau minta anak soleh? Jangan. Seandainya doamu makbul dan doamu cuma satu, maka permintaanmu cuma satu, beri kami pemimpin yang adil. Karena kalau saya minta kasih saya istri solehah, yang untung cuma saya saja. Tapi ketika saya minta, ya Allah, beri kami pemimpin yang adil, maka satu kota Tanjung Pinang mendapatkan keadilannya. Ibu minta doa, ya Allah, beri aku suami yang adil, yang dapat kenikmatannya cuma ibu, anak. Ibu, anak. Tapi kalau ibu minta, ya Allah, berikan kami pemimpin yang adil, maka satu kota Tanjung Pinang mendapatkan keadilannya. Makanya yang pertama dapat naungan di akhirat nanti, ini masjid hancur, pokok-pokok kayu tumbang, langit terbelah, tapi ada orang yang dapat naungan di padang mahsyar. Siapa yang dapat naungan itu? Yang pertama dapat naungan, kata Nabi, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pekanbaru, saya tinggal di Pekanbaru, itu akan suksesi kepemimpinan 2017. Tanjung Pinang kapan? 18. Masih lama lagi. Pekanbaru tahun depan bulan 2 2017. Sekarang sudah bulan 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 6 bulan lagi kami akan memimpin, mengangkat pemimpin yang baru. Kalau dapat pemimpin yang adil, wah, 17 Agustus dia undang pengajian, tabligh akbar, zikir bersama, mensyukuri nikmat merdeka 71 tahun, tabligh akbar, istighfar ramai-ramai. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak jadi menurunkan azab karena orang beristil. Tapi kalau pemimpinnya tidak adil, 17 Agustus apa yang dia undang? Artis keyboard tunggal, pakai rok sepotong, lagunya keong racun kucing garong. Hancur anak-anak muda, hancur orang-orang tua. Makanya pemimpin adil adalah dambaan masyarakat. Sekarang kenapa masjid, saya tidak tahu, di Tanjung Pinang, Tanjung Pinang nampaknya masjidnya megah, sholat berjamaahnya ramai. Di mana-mana sekarang sholat berjamaah tidak ramai, bayar zakat tidak ramai. Kenapa? Karena semuanya dihimbau. Dihimbau kepada masyarakat supaya membayar zakat. Dihimbau kepada masyarakat supaya masukkan sekolah anak agama. Dihimbau. Yang namanya himbau mengimbau, tidak ada yang ramai. Makanya orang yang punya kekuasaan, dia bisa pakai kekuasaan. Zakat yang paling tinggi di Provinsi Riau, paling banyak zakatnya 10M tahun 2015. 10M, bukan 10 ember, 10 miliar. Itu Kabupaten Siak, Sri Indrapura. Kenapa? Langsung pakai kekuasaan. Semua PNS zakat 2,5% potong atas. Perjanjian materi 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, PNS Kabupaten Siak akan mengeluarkan zakat 2,5% potong atas dari gaji saya. Gajinya berapa? 4.100.000. Gajinya berapa? 5.125.000. Gaji sama tunjangan berapa? Lu ada namanya tunjangan. Ini semua total, bukan cuma gaji, bukan cuma uang tunjang. Uang tunjang, uang sikut, uang sifat, uang tanduk, uang sundul. Total potong atas berapa? 10.250.000. Bayarkan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Kekuasaan tak lama. Berapa lama berkuasa? 1 periode, 5 tahun, 2 periode, 10 tahun. Setelah itu mati. Apa yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang mau dibawa? Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Saya ceramah udah kemana-mana. Saya diundang naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Banjarmasin, dari Banjarmasin ke Kota Baru, dari Kota Baru naik pesawat lagi ke Batu Licin. Saya SMS ke orang rumah, aku sudah sampai di Batu Licin. Saya sudah sampai di Batu Licin. Kata orang rumah, hati-hati terpeleset. Macam-macam sudah saya tengok. Saya sudah tengok pensiunan gubernur, saya sudah lihat pensiunan presiden, saya sudah lihat pensiunan menteri. Semuanya tidak ada. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya? Nunakkisu fil khalqi, kami balikkan kejadiannya. Siapa yang umurnya kami panjangkan? Kejadiannya kami kembalikan. Dulu tegak, kumis tebal, dihormati orang. Tapi begitu sudah tua, duduk dengan tongkat bergoyang. Saya kalau diundang lagi ke Masjid Tanjung Pinang tahun 2040, 2040 ulang tahun Republik Indonesia yang ke-100, diundang Ustaz Abdul Somad ke Tanjung Pinang, ditelepon sama panitia, Ustaz Abdul Somad bisa hadir? Bisa, insyaallah. Tapi ceramahnya udah enggak bisa kuat lagi seperti ini. Assalamualaikum. Tangan pun udah menggeletar. Assalamualaikum warahmatullahi. Kuasa gila, suara melayang. Yang kita bawa apa? Kekuasaan yang pernah dititipkan Allah di tangan kita. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai saya tausiah, pulang di parkiran datang jamaah. Ketuk kaca mobil. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk ke depan? Aduh, saya mau cepat, Pak. 5 menit aja, 5 menit. Penting. Oke. Ada apa? Saya baru menghadiri sakratul maut. Sakratul maut siapa? Bapak Fulan, mantan wali kota Pekanbaru. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Berapa umurnya? 70 tahun, Pak Ustaz. Di rumah sakit mana? Rumah sakit di ruang VVIP. Dingin, sejuk, ampuh, mulia. Terus gimana? Mati juga. Selama dia berkuasa, ada dia bangun masjid. Selama dia berkuasa, ada dia bangun MDA. Selama dia berkuasa, ada dia buat sekolah program maghrib mengaji. Lalu selama berkuasa dia buat apa? Selama berkuasa dia buat gapura. Suka buat gapura. Apa fungsi gapura itu sekarang? Kalau malam minggu banyak orang pacaran di situ, terimalah dosa jariah. Mengalir dosa jariah. Keluarkan SK diskotik, keluarkan tempat hiburan, keluarkan. Kita mati, ternyata tempat itu berkembang, franchise, buka cabang. Inilah yang disebut dengan dosa jariah. Kita sudah tua, duduk beristighfar, astagfirullah. Dosanya tetap mengalir. Maka ketika ada kekuasaan dalam genggaman, pakailah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, pegawai yang karirnya bagus, mantap, kaya, punya modal, ingin jadi penguasa. Cita-cita harus jadi penguasa. Ustaz, kenapa enggak jadi penguasa? Saya PNS, dosen. Saya sampai mati akan jadi dosen. Sampai mati akan jadi ustaz. Tapi mahasiswa-mahasiswa saya di lokal, saya ngajar di Fakultas Sains Teknologi, saya ngajar di Fakultas Ekonomi, saya ngajar di Fakultas Psikologi. Saya bangkitkan motivasi mereka. Kalian mau jadi dosen, silakan. Kalian mau jadi aktivis, silakan. Tapi kalian mesti jadi pemimpin. Karena kalau kepemimpinan tidak dipegang, akan dipimpin oleh orang lain. Mana contoh kasus Jakarta? Jakarta sedang diperebutkan. Siapa yang akan merebut? Ahok. Ustaz, kalau dia cerita akhirat saja, Pak Ustaz, boleh kami jadi pemimpin? Jangan. Politik jahat, politik jahat, politik merusak. Lalu yang merebut politik ini siapa? Islam harus bangkit. Ini Tanjung Pinang, negeri Melayu. Melayu adalah Islam. Melayu sama dengan Islam. Melayu tanpa Islam, hilang menya, tinggal layu. Melayu. Empat kerajaan Melayu besar di Provinsi Riau ketika masih menyatu dengan Riau Kepulauan. Kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura, Kerajaan Melayu Indragiri, sekarang jadi dua kabupaten, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir. Kerajaan Melayu Siak, Indragiri, Pelalawan. Satu lagi Kerajaan Riau Lingga. Hari ini, besok insyaallah saya akan sampai ke Kerajaan Melayu Riau Lingga. Apa ciri Melayu? Melayu menghormati agama. Karena Melayu adalah Islam. Melayu adalah Islam. Sampai-sampai huruf Arabnya pun huruf Arab Melayu. Makanya sebodoh-bodoh nenek moyang kita dulu, setolol-tololnya datuk nenek kita dulu, pasti bisa baca Quran. Kenapa? Dia belajar pakai perukunan Melayu. Hari ini orang tidak bisa baca Quran gara-gara baca huruf Latin. Ini huruf Al-Quran cantik, bagus. Apa bacaannya nih Pak Ustaz? Entahlah, pusing kepala saya nih. Dimulai dari sana, sebelah kanan atas ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tapi itu huruf Arab, bahasa Arab. Ada lagi huruf Arab tapi bukan bahasa Arab. Itulah Arab Melayu. Kenapa ada Arab, ada Melayu? Karena orang Melayu sudah menggunakan aksara Arab. Beda dengan negara lain. Negara lain dia pakai huruf Palawa, negara lain pakai huruf Sanskerta, negara lain pakai huruf Paku. Tapi kita tidak. Kita memakai huruf Melayu. Dan dalam kerajaan Melayu, Melayu Riau Lingga, Melayu Pelalawan, Melayu Siak, Melayu Indragiri, itu ada cirinya. Dia ada tiga cabang dalam masalah akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam masalah fikih, dia bermazhab Syafi'i. Dan dalam masalah akhlak, dia bertasawuf Imam Al-Ghazali. Islam ini di mana saja Bapak Ibu ngaji, itu tidak keluar dari tiga: akidah, fikih, akhlak. Makanya anak-anak kita dididik, nah, kamu harus berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi Ibu Ketua BKMT sudah menyebutkan, ternyata aliran-aliran sesat macam-macam sudah masuk Tanjung Pinang. Tidak hanya di Tanjung Pinang, di mana ada internet, di situ dia masuk. Zaman dulu kiai di pesantren buka buku muridnya, buka tas, baru balik kampung ya, iya, buka tas. Buku ini jangan baca, buku ini jangan baca. Sekarang saya enggak bisa periksa tas mahasiswa saya. Periksa tas, malah bukunya enggak ada. Bukunya di mana? www.google.com. Tidak bisa lagi. Makanya harus dikuatkan. Kamu harus ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sempat kamu ikut aliran lain, nanti kamu akan menderita dunia akhirat. Saya sehari-hari anggota Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad, ya, tolong datang ke kantor, besok kita rapat. Oke, saya datang. Begitu sampai di kantor, Ustaz gak usah ikut rapat lah. Loh, saya datang cepat mau rapat. Ustaz di ruang tamu. Kenapa? Ada dua pasang suami istri mau konsultasi agama. Nampaknya yang cocok ketemu dengan Ustaz. Nenek-nenek umur 70 tahun. Ada apa, Nek? Nangis. Saya tanya, ada apa? Makin Waduh, saya disuruh jawab masalah agama. Kalau nangis, saya orangnya penyedih. Nanti saya ikut nangis juga. Apa masalahnya, Bu? Anak saya, Pak Ustaz. Anaknya kenapa? Anak saya sudah nikah. Bagus, sudah punya anak. Bagus, suaminya murtad. Kenapa bisa murtad? Dulu dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, nikah sama anak saya. Sekarang anaknya 3. Ternyata setelah nikah dia murtad. Anak saya yang perempuan tidak siap jadi janda. Kalau belum nikah, belum punya anak, itu namanya janda kembang. Kalau sudah 3, itu janda kuncup. Jadi gimana? Anak saya enggak siap jadi janda, anak saya ikut murtad. Terus 3 orang anaknya juga ikut murtad. Jadi kalau gitu berapa? 5 murtad. Mantu, anak, cucu 3. Lama saya bingung gimana mau jawab. Terima kasih. Gak mungkin saya ceramahi mereka berdua. Kenapa anaknya dibiar? Saya takut saya kuat-kuat nanti dia terkejut meninggal sakaratul maut. Kenapa bisa murtad? 5 sekali murtad. Ini namanya nasi sudah jadi. Gimana ibu-ibu di Tanjung Pinang? 5 murtad dibilang nasi sudah jadi bubur. Nasi sudah jadi tai ayam. Kalau nasi jadi bubur, masih bisa dipotong itu daun seledri, potongkan bawang goreng. Ini nasi sudah jadi tai ayam. Tidak bisa diolah jadi apapun. Anak, mantu, cucu 3 murtad. Itu bisa terjadi pada anak ibu, bisa terjadi pada anak saya. Na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Makanya dari kekuasaan nanya, Pak RT, Pak RW, orang mau nikah, buat KTP, nama kamu siapa? Raja Gugup. Coba, orang dulu ini tidak akan terjadi. Zaman dulu tidak akan terjadi model seperti ini. Kenapa? Karena ada fit and proper test. Kamu mau nikah sama anak saya? Iya Pak. Ayo ke surau. Orang Melayu dibawa anaknya ke surau. Maghrib. Datang mau nikah sama anak saya? Iya Pak. Datang nanti maghrib. Begitu maghrib dibawa ke surau. Sampai di surau disuruh azan. Pergi azan. Orang Melayu nyuruh azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tetap juga dia enggak puas. Ah. Jangan-jangan azannya azan palsu nih. Suruh jadi imam. Bapak tadi batuk ini. Coba kamu jadi imam. Maju jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Dulu yang pertama dites adalah agama sesuai dengan doa kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan. 2 kali jatuh. Jatuh 3 sekali lagi berhenti saya ceramah. Yang pertama ditanya itu adalah agama. Bahkan yang lebih ekstrim, calon mertua dulu yang ditanya itu hafalan Quran. Hafalan Qurannya berapa? Datang 3 orang mau minang anaknya. Kalian 3 datang mau ngapain? Mau minang anak bapak, Pak. Berani minang anak saya? Iya, Pak. Kalian tahu anak saya itu hafal Quran dari pondok tahfiz? Iya, Pak Haji. Kamu hafal berapa juz? Sesuai nama. Nama kamu siapa? Anas, Pak. Baca surat Anas. Qul a'udzu birabbin nas. Kamu siapa namanya? Thoriq, Pak. Baca surat At-Thoriq. Was-samaa'i wat-thoriq. Kamu siapa? Imran, Pak. Oh, ini panjang nih Ali Imran. Nama saya memang Imran, Pak. Tapi panggilan sehari-hari Kulhu. Apa aja Kulhu Allah. Orang dulu yang ditanya hafalannya, yang ditanya agamanya, fit and proper test sholatnya. Hari ini orang tidak tanya agama. Makanya kegelisahan Ibu Ketua BKMT, kenapa bisa terjadi begini? Karena orang tidak lagi peduli agama. Kalau ditanya, kamu titelnya apa? SE, datang. Titelnya apa? MSI, masuk. Titelnya apa? Insinyur, oke. Titelnya apa? SAG, Sarjana Agama. Orang sudah takut, padahal Nabi mengatakan, kalau dunia yang engkau rebut, akhirat tidak akan kau dapat. Tapi kalau akhirat yang kau perhatikan, maka dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Makanya semua menjaga ahlus sunnah ini, ibunya berperan, suami berperan, pemimpinnya dari mulai lurah, RT, RW, camat, wali kota, gubernur, bupati. Bagaimana dengan tokoh adat, lembaga Melayu? Wow, lembaga Melayu ini adalah bentengnya. Alhamdulillah, Riau daratan dengan Kepri tidak terlalu jauh, karena dulu memang kita pernah satu atap, satu provinsi Riau. Di Riau, saya diundang di kantor LAM. LAM, Lembaga Adat Melayu Riau. Lembaga Adat Melayu sejalan antara Melayu dengan agama. Bajunya baju kurung. Gimana baju kurung? Dari atas sampai ke bawah tak berbentuk, macam kulkas. Beda dengan baju yang lain, pinggangnya napa, lekuknya napa, tapi baju kurung dari atas sampai bawah rata. Kurung, auratnya dikurung. Tinggal nambah jilbabnya saja. Makanya pepatah Melayu mengatakan, sekali layar terkembang, surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Apa maknanya? Membumi. Anak-anak kita dipesankan, engkau jangan sampai hilangkan Melayu. Ah, saya bukan orang Melayu Pak Ustaz, saya kan orang Jawa. Orang Jawa, orang Bugis, orang Banjar, orang Minangkabau, kalau sudah sampai di negeri Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi adat istiadatnya tetap tidak tinggal. Bukan berarti mentang-mentang dia orang Jawa tinggal di bumi Melayu lalu bahasa Jawanya hilang. Ya tidak. Saya kalau ceramah di tempat-tempat pemukiman transmigrasi, dia tetap ngomong Jawa. Pripun kabari ibu-ibu api, wis pirang-pirang dino orang kepetuk, wis ngalor nikel ngetan piye kabari? Mereka jawab panjang jawab. Mohon maaf ibu-ibu, jangan jawab panjang-panjang karena saya enggak ngerti. Artinya apa? Anaknya dididik agama, tapi sukunya tetap tidak tinggal. Bahasanya tetap bahasa Minangkabau, bahasa Sunda, bahasa Jawa, tapi adat kemelayuan. Ini yang menjaga siapa? Dijaga oleh benteng Lembaga Adat Melayu. Ada satu kabupaten, ini Kabupaten Rokan Hulu. Jadi di situ disejajarkan antara kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, Lembaga Adat Melayu. Diminta pendapatnya. Lembaga Adat Melayu sebagai tiang adat, dua tiang yang kuat di satu daerah. Pertama Lembaga Adat, yang kedua adalah Majelis Ulama Indonesia. Datang rumah makan, mau buka franchise cabang rumah makan dari Thailand. Thailand, land tanah, Thailand, Bangkok. Datang, kami mau buka rumah makan di sini. Gimana syaratnya? Konsultasikan dulu kepada ketua LAM. Kata ketua LAM, ditengok, bagaimana pakaiannya? Oh, roknya tebelah sampai tinggi betul. Ini tolong dijahit ini, jahit. Ini tak sesuai dengan adat Melayu. Roknya sudah betul, tapi mesti dijahit sampai ke bawah. Ini terlalu sempit. Setelah cocok, kata Lembaga Adat Melayu, cocok, sesuai, oke, ready, kata LAM. Tunjukkan ke MUI. MUI nengok, ini sudah bagus, tapi rambutnya kok kelihatan. Ini mesti ditutup. Datang tukang jual mainan, bawa boneka-boneka ke Tanjung Pinang. Boneka yang dibawa apa? Batman, Spiderman, Wonder Woman, Catwoman. Diperiksa sama LAM. Wah, ini tak sesuai adat Melayu. Orang Melayu pakai baju kurung, ini sempaknya kok di luar semua. Ini Batman, Spiderman, Superman, Wonder Woman, harus dipasang kain songket ini. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sampai hari ini orang Jepang canggih teknologi. Kalau tidak ada orang Jepang, Ustaz Somad enggak bisa ceramah. Kenapa Ustaz hari ini bisa ceramah? Karena ada orang Jepang. Ini kan Jepang yang punya. Jepang. Ini bukan dari Arab. Maka ini dari Jepang. Makanya tulisannya on off. Ini kalau dari Arab pasti bunyinya al-hayah wal-maut. Ini dari Jepang nih. Mikrofon profesional wireless. Ini Jepang punya. Kenapa Ustaz hari ini bisa ceramah? Karena ada Jepang. Pakai HP apa? Samsung. Samsung dari mana? Korea. Artinya apa? Mereka tetap tidak meninggalkan adat tradisi. Perempuan Jepang hari ini masih pakai kimono. Kawan saya dapat beasiswa S3 ke Jepang. 1 tahun enggak kuliah. Kamu udah kuliah? Belum, Mat. Loh, kok enggak kuliah? 1 tahun ngambil bahasa. Orang Jepang tidak mau pakai bahasa Inggris. Dia tetap pakai bahasa Jepang. Dapat beasiswa ke Korea. Di mana dapat beasiswa? Korea. Apakah langsung kuliah? Enggak. 1 tahun belajar bahasa. Orang yang kehilangan bahasanya, dia akan kehilangan identitas. Persis pepatah Arab, halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tidak kenal jati dirinya. Menjadi orang Tanjung Pinang harus punya tahu sejarah. Ini Melayu. Melayu adalah Islam. Bahasanya bahasa Melayu. Tapi bukan berarti bahasa Inggris enggak bisa. Bahasa Melayu oke, bahasa Inggris mantap. Ini kadang yang diikut dari orang barat ini sampah-sampahnya ya. Celana sobeknya, rambutnya kayak sumbu kompor. Yang dipakainya dari barat itu sampahnya. Pakai celana jean, sobek di lutut, sobek. Orang barat lututnya sobek, lututnya putih. Ini udah lutut hitam, berkubis lagi. Itu yang dibawa ke tempat kita. Sampah-sampahnya sudah dibawa. Pakai earphone. Wah, pakai earphone dengan HP. Hidupkan HP di pesawat. Begitu didengar lagu apa nih? Lagu barat. Ngerti kamu? Enggak. Apa ini orang? Maka kalau mau diambil itu adalah bahasanya. Yang diambil itu apalah? Budaya yang baik. Yang diambil itu apanya? On time-nya. Tepat waktunya. Yang diambil itu apanya? Yang diambil adalah etos kerjanya. Tapi ternyata budaya yang sampai ke kita adalah sampah-sampahnya. Maka ini mesti dijaga dengan penjagaan yang luar biasa. Saya tidak tahu aliran apa yang paling besar di luar Ahlus Sunnah yang sampai ke Tanjung Pinang. Tapi saya kira sama saja di Pekanbaru, di mana-mana. Aliran-aliran yang menggugat, yang sudah menjadi tradisi umat Islam. Baca Yasin, gak boleh baca Yasin. Ibu-ibu di Tanjung Pinang ada acara baca Yasin? Gak boleh baca Yasin. Datang ibu-ibu nanya sama saya, Pak Ustaz, katanya baca Yasin gak boleh. Saya tanya, Yasin itu Quran apa enggak? Quran. Kenapa gak boleh baca Yasin? Berarti gak boleh baca Quran. Katanya boleh Pak Ustaz, cuman gak boleh baca sama-sama. Kata imam, pertama mazhab Syafi'i, menurut Imam Nawawi, membaca Yasin bersama boleh, mustahab, dianjurkan. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, membaca Yasin la ba'sabi, boleh, no problem, baca Yasin bersama-sama. Menurut Imam Al-Buhuti dari kalangan mazhab Hambali, baca Yasin bersama makruh kalau tajwidnya enggak sama. Misalnya ibu yang di sana tajwidnya maka, ibu yang di tengah agak kurang, ibu yang di sini bacanya enggak sampai ujung, pangkalnya enggak jelas, ujung-ujungnya aja. Turjahun fayakun. Ada yang enggak ada suaranya sama sekali. Namanya Yasin Lipsi. Ah, ini enggak betul. Maka panggil kori-kori kita Batam, Kepri, luar biasa. Itu Batam Center, pusat kajian kajian Al-Quran. Sampai kori-kori dari Riau pun belajarnya ke sana. Sebab itu panggil kori kita. Itulah motivasinya dari pemimpin. Datang Pak Wali Kota, Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota, Bapak Asisten, tolonglah bantu kami BKMT. Kamu ingin ngandang, mengundang kori dari sana. Kami mau memperbaiki tajwid. Oke, besok wirid Yasin. Tapi kita tidak baca Yasin lagi sama-sama. Kita memperbaiki tajwid Yasin. Buat lingkaran. Lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3. Namanya halaqah. Nah, ustaznya dulu di tengah. Baca. Ya, baca. Baca, Bu. Silakan. Yasin. Mata. Wal Quran. Oh, bukan ku. Ku. Ku. Kok. Wal ku. Wal qur. Mana ada huruf ra? Ra. Wal ku. Wal Quranil Hakim. Ha. Ha. Ha. Tak ada huruf ha. Wal Quranil Hakim. Innaka. Oh, itu panjang. Ada tasydid. innaka laminal. Oh, itu pendek, bukan panjang. Jangan yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Innaka laminal mursalin. Ala, bukan ala. Ala. Begitu ditegur 5 kali, tutup pula merajuk. Besok tak datang lagi. Ini tak betul. Orang yang mau diperbaiki bacaannya mesti diluruskan bacaan. Baca 5 ayat. Nah, setelah bacaannya sama, baru dah. Ibu-ibu, sekarang bacaan kita sama. Ibu-an ini mungkin kurang sama, karena ketika ustaz nyuruh, ibu, lidahnya tolong diangkat ketemu dengan gigi. Gigi itu dah tak ada lagi. Oke lah, tak apa-apa, dimaafkan, maafu anhu. Nah, yang penting bacaannya sudah sama, baru baca bersama. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Apa dalil baca Yasin di Pak Ustaz? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah dapat ampunan Allah. Hadis sahih dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, tafsir Ibnu Katsir, ditulis oleh Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah. Ibu-ibu yang istiqamah tiap malam baca Yasin, bagus. Pak Ustaz, saya enggak sanggup tiap malam, Pak Ustaz. Terus, saya bacanya cuma malam Jumat aja. Saya malam Jumat pun enggak baca, Pak Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca sebelum tidur malam. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kenapa? Kenapa mesti Yasin? Ada apa dengan Yasin? Karena dalam Yasin kita diingatkan bahwa kita akan mati. Kita akan mati. Setelah mati kita akan menghadap Allah lagi. Diulang 3 kali. Ibu-ibu ingat ayat yang diulang 3 kali? Ingat Pak Ustaz. Coba ulang Bu. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam. Itu 3 kali Bu. Iya, saya ulang 10 kali. Bisa? Maksud saya bukan kita yang ulang, Allah yang ulang 3 kali. Yang mana itu Pak Ustaz, diulang Allah 3 kali? Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum junnum muhdarun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina. Jadi yang diulang 3 kali itu muhdarun, muhdarun, muhdarun. Apa arti muhdarun? Didatang. Laki-laki yang datang, hadirun. Perempuan yang datang, hadirat. Makanya selalu disebut hadirin, hadirat. Muslimin, musliman. Mukminin, mukminat. Belum kawin, belum sunat. Tapi kalau dalam Yasin bukan hadirun, tapi disebut muhtarun. Apa artinya? Pegawai Pemda Tanjung Pinang, Pemko, datang. Yang datang, datang. Yang tak mau tak datang. Yang siap datang. Yang tak suka tak datang. Tapi kalau sudah besok 17 Agustus pegawai Pemko didatangkan, kita nanti menghadap Allah datang atau didatangkan? Didatangkan. Mau siap, mau tak siap, kita akan didatangkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustaz, ya, nanti kalau Ustaz Abdul Somad mati, ya mati, dimakan cacing tanah, busuk, habis tulang, bulu, kulit, darah, lemak, daging, sumsum, habis dimakan cacing tanah. Lalu Ustaz bisa hidup lagi? Bisa. Kenapa bisa hidup? Yasin. Yasin memberikan jawaban. Ibu semua hafal ayatnya. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bangkit lagi. Setelah Abdul Somad bangkit di hadapan Allah, lalu Allah bertanya, hai Abdul Somad, kemana saja kau dulu hidup? Aku ke Tanjung Pinang ya Allah. Ngapain di sana? Diajak makan. Habis itu ceramah. Setelah itu jalan-jalan. Habis itu ceramah lagi. Habis itu mati. Maka saat itu apakah mulut Abdul Somad menjawab? Mulut tidak bisa menjawab, karena mulut banyak bohongnya, mulut banyak dustanya, mulut banyak tipunya, mulut banyak cakapnya, mulut dikunci. Ayatnya Yasin, ibu semua hafal ayatnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut akan terkunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi di saat mulut bermain silat. Banyak orang Melayu tak pandai bersilat, tapi bersilat lidah pandai. Ditunjukkan di meja hijau. Ini meja ungu ni. Ada meja yang paling ditakuti orang, meja hijau. Tembak ke dinding pakai inbox. Apakah ini saudara, gambar saudara? Mirip seperti saya, tapi nampaknya bukan, terlalu putih, dibuat dari Photoshop nampak. Jadi ini bukan foto saudara, bukan foto saya. Oke, ditampilkan suara, ini rekaman, disadap HP saudara. Coba dengar baik-baik. Assalamualaikum warahmatullah. Betarkah itu suara saudara? Bukan suara saya. Nampaknya ini suara orang lain, mirip seperti suara saya. Lidah membela. Oke, tampilkan rekaman MP4 video. Ini coba dengan lihat tonton, tembak pakai infocus. Ini video gambar Anda. Memang ini gambar saya. Kalau begitu Anda akan didakwa. Memang ini gambar saya, tapi saya korban konspirasi politik. Lawan politik saya menjebak saya nampak. Lidah bermain. Makanya lidah dikunci. Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Lidah lembut, lunak, berkelok, berbelit, tapi lidah berkunci. Tangan yang akan bicara. Bahasa tangan, bahasa yang lurus. Lurus tangan, tulang tangan keras. Maka lidah akan menjawab. Kaki akan bersaksi. Kaki ibu dari rumah yang melangkah akan bersaksi di hadapan Allah. Wahai Allah, ini kaki dipakai untuk pengajian majlis taklim PKMT. Tangan akan bersaksi. Tangan, ini tangan dulu dipakai untuk menandatangani perda zakat. Peraturan daerah kota Tanjung Pinang wajib bayar zakat. Ini dipakai dulu tanda tangan untuk mengeluarkan bantuan untuk para guru-guru MDA. Saya tidak tahu di Tanjung Pinang, tapi di tempat kami guru MDA sangat menderita. Guru MDA gajinya sebulan 300 ribu, gajiannya 3 bulan sekali, itu pun disunat masal. Itulah yang mengajar anak-anak kita di sekolah. A-a-a, bataba, bababa, batata, batasa, basaba. Basaba yo, piti alun turun lain basaba. Inilah yang menolong anak kita dari neraka jahanam. Mana bisa? Oleh sebab itu, ketika ada kekuasaan, berapa MDA, panggil guru-guru MDA, hadirkan ke kantor Pemko. Sini, datanglah guru-guru MDA. Bapak kepala MDA semua, ya, tolong catat berapa bangunan yang mesti ditambah, berapa whiteboard, berapa guru yang belum digaji, berapa tunjangan, berapa subsidi, berapa bantuan, tulis semua. Mereka pun datang bawa laporan. Ini pak, bapak mau bantu? Enggak, mau nengok aja. Kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ini kita jaga, lima unsur ini harus ada. Lima unsur. Kenapa Ustaz Somad dari tadi bisa ceramah, bisa megang mikrofon? Kenapa? Karena ada lima unsur. Bisa megang. Coba kalau tak ada lima unsur, kenapa Ustaz tidak pakai ini? Pakai ini suaranya tak jelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jelas. Saya ceramah maunya jelas. Tak pandai saya ceramah ngalor ngidul. Saya jelas. Kenapa Ustaz bisa pakai mikrofon? Karena ada lima yang bekerja sama. Ya Pak, siapa ini yang bekerja sama? Ini pemimpin. Pemimpin itu tujuh. Pemimpin kalau nunjuk ada jalan lubang-lubang, aspal, muncul jalan aspal. Ada bangunan sekolah mau roboh, bangun. Makanya kalau ada ibu suka nunjuk-nunjuk, itu punya bakat jadi pemimpin. Pemimpin, kekuasaan. Nah, lalu jangan lupa anak-anak kita. Anak-anak yang mana Pak Ustaz? Nih, anak-anak nih. Anak-anak muda suka perhiasan. Makanya selalu pemasangan cincin oleh kedua mempelai. Kan di sini masang. Mana pernah pemasangan cincin di sini? Nih, pemimpin. Ini jari anak-anak muda. Nah, yang jari tengah ini ulama. Ulama ini di tengah. Dia tak boleh miring ke kiri. Dia tak boleh miring ke kanan. Dia harus berada di tengah. Dia seperti pohon beringin yang rindang. Daunnya tempat bernaung, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila. Dia mesti menjadi penaung. Ini ulama. Makanya dia yang paling tinggi. Dia kalau tidak ada kepentingan, dia tak bisa bicara lantang. Kalau mulut berisi air, susah mau bicara. Kalau mulut berisi air, payah mau bicara. Kenapa saya bisa bicara? Karena mulut saya tak berisi air. Kalau mulut berisi air, payah bicara. Mana contohnya? Ini contohnya. Jangan sampai mulut berisi air, payah bicara. Harus tak ada kepentingan. Ulama tak boleh ada kepentingan. Pemimpin, ulama, anak muda. Ini, ini ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu ini? Karena ibu-ibu suka dipuji. Gimana tadi masakannya Pak Ustaz? Maknyus, padahal masih nyemidam. Pulanglah ibu bawa kain batik dari Jogja. Pak, ini ada batik kubeli dari Jogja. Gimana Pak? Masya Allah. Padahal dalam hati dia belum pernah nengok batik seburuk ini. Ibu-ibu, pemimpin, ulama, anak muda. Ini harus bekerja sama. Yang ini siapa? Ini orang susah. Orang susah harus ada. Kalau dia tak ada, siapa ngorek telinga? Kalau dia tak ada, siapa ngorek hidung? Tak mungkin ngorek hidung pakai skop. Yang kelingking tidak merasa hina. Yang telunjuk tidak merasa mulia. Yang ibu jari tidak merasa lebih terhormat. Yang jari tengah tidak merasa lebih tinggi. Kenapa? Karena semua adalah ciptaan Allah. Pengabdian kita masing-masing. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Sama semua. Saya ceramah pas 60 menit. Tadi jam 2 kurang 15. Sekarang jam 3 kurang 15. Saya di mana-mana ceramah pas 60 menit. Sesuai dengan yang tertulis di botol aqua. 600 ml. Asal lebih daripada itu tumpah. Tapi rupanya di Tanjung Pinang botol aquanya 2 botol. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Saya senang diajak berkumpul bersama. Hadir para pemimpin, hadir ketua lab, hadir para pegawai, hadir ibu-ibu BKMT, BKOW. Semua menceritakan ini pulang ke rumah. Nanti mereka nanya, Mama dari mana? Tadi dari Masjid Agung. Siapa yang ceramah? Ustaz dari Pekanbaru. Namanya siapa? Mudah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Berapa lama dia ceramah? Sebotol aqua 600 ml. Apa isi ceramahnya? Ada 5 katanya tadi. Apa yang 5 itu? Itulah tak ingat tak apa katanya. Bapak ibu yang punya HP Android, tinggal buka saja YouTube. Buka saja di situ youtube.com, tulis Abdul Somad. Pak Ustaz, kata Pak Ustaz video Ustaz banyak di internet ya. Banyak. Kenapa enggak bisa dibuka? Rupanya paket tak ada. Tak bermodal. Insyaallah, begitulah mudahnya zaman sekarang. Zaman canggih, begitu mudah kita menuntut ilmu. Ahlus sunnah wal jamaah harus dijaga. Kalau tidak datang aliran kelompok macam-macam. Ada namanya sholat eling. Saya diundang ke salah satu kantor dinas. Pak Ustaz, tolong besok ceramahkan tentang sholat. Ngapain ceramah sholat? Pegawai, ceramah sholat untuk anak TK. Di kantor kami sudah banyak orang gak sholat Pak Ustaz. Dia di depan komputer, depan keyboard. Jadi kalau ada azan di masjid, ayyala sholat, dia tetap aja. Apa namanya? Sholat hakikat. Pejamkan mata, bayangkan rukuk sujud, rukuk sujud, sudah selesai. Sudah masuk. macam-macam nama alirannya. Ada lagi aliran sesat, nabi-nabi palsu berdatangan. Datang nabi palsu dari India, namanya Ahmad dia. Orang India pun jadi nabi palsu. Datang pula nabi palsu dari Jakarta. Dari Jakarta nabi palsu, perempuan lagi, namanya Lia Eden. Dia sudah minta sama Jokowi supaya dibuatkan airport karena Jibril mau mendarat di Jakarta. Bayangkan, berani dia nantang presiden. Datang lagi dari Bogor, ibu yang orang Bogor. Ada tak dari Bogor? Laki-laki, namanya Ahmad Musadek. Lia Eden, Ahmad Musadek. Yang terakhir nabi dari Bandung, namanya Cecep. Polisi yang paling hebat di dunia ini, polisi Republik Indonesia, bisa menangkap 3 nabi dalam setahun. Lia Eden, Ahmad Musadek, Cecep. Ini tidak bisa ditangkap. Ahmad Musadek tangkap, Lia Eden tangkap, Cecep tangkap. Begitu orangnya ditangkap, bukunya beredar, Gavatar. Masuk ke kampung-kampung, masuk ke desa-desa. Ceramah Lia Eden, ceramah Ahmad Musadek ada di internet. Lalu bagaimana? Tidak ada jalan lain menjaga Ahlussunnah wal Jamaah dengan pengajian. Ini ibu-ibu yang datang ini, yang datang hadir ini orang-orang yang sudah lulus fit and proper test semua. Amin. Kalau amin. Ada yang sudah mandi tadi, mandi pakai parfum mau berangkat. Begitu mau berangkat enggak jadi. Ibu, jadi berangkat? Enggak. Kenapa? Anaknya nangis. Ibu, anu kan anaknya sudah besar-besar. Kenapa dia enggak ikut? Anaknya enggak nangis. Anak yang besar itu menitipkan anaknya. Berapa banyak ibu-ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Apa namanya? TPC, tempat penitipan cucu. Luar biasa. Luar biasa zaman sekarang. Ada lagi 1,000. Anaknya enggak nangis, cucunya enggak nangis. Lalu kenapa dia tak datang? TV-nya menangis. Ini yang sudah lulus semua. Yang sudah lulus mesti istiqamah. Pak Ustaz, gimana caranya istiqamah Pak Ustaz? Cara istiqamah gak banyak-banyak, dua saja. Pertama, sering-sering nengok orang sakit. Bo, anggota kita sakit di rumah sakit, datang ya? Datang. Jangan ketika anak pejabat nikah, datang. Anak orang kaya nikah, datang. Ada yang sakit, matilah. Tengok dia sakit. Sampai di rumah sakit kita tengok dia sedang meregang nyawa. Judulnya apa? Setengah nafasku pergi. Tengok. Hai Abdul Somad, kalau Allah mau membuat engkau sakit, nih tengok, bersyukurlah. Kalau kau masih bisa ceramah, ceramahlah. Kalau kau masih bisa ke masjid, ke masjidlah. Kalau kau masih punya berkuasa, berkuasalah. Tapi tolong agama Allah. Tengok, kalau sudah sakit dicabut Allah Ta'ala sehat, datang sakit. Enggak mempan juga. Enggak juga istiqamah. Tengok orang mati. Kalau ada orang mati, buka penutup wajahnya, cium. Bapak, kalau tak juga istiqamah setelah pengajian ini, tengok orang mati. Buka penutup wajahnya, cium. Yang laki-laki, yang perempuan jangan. Marah suaminya. Nah, ikut. Saya kalau ada jamaah meninggal, datang SMS, saya datang. Begitu jamaah meninggal, saya langsung ke pemakaman. Sampai ke pemakaman, sunyi. Loh, kok gak ada orang? Ada penggali. Pak, mana orang? Belum datang Pak Ustaz, Bapak keduluan. Oh, saya foto itu 2x1. Hai Abdul Somad, inilah tempatmu. Apa yang kau bawa? Jabatan tinggal, harta tinggal, istri tinggal, anak tinggal, suami ibu yang katanya sayang. Bu, ibu mau kemana? Pengajian BKMT, jangan lama-lama ya bu. Hatiku sumbing mengenang di kamu. Apa kata dia? Sehidup semati. Ibu jangan percaya itu. Sebelum semati artinya sebelum Israel datang. Setelah Israel datang, aku hidup kau mati. Ingat, banyak-banyak ingat mati. Harta, untuk apa banyak-banyak harta Pak? Untuk apa banyak-banyak harta Bo? Tenang Bo, tenang Pak, tenang Ma, tenang Mi, tenang Pi. Ini harta bersama. Sebelum mati kita di harta bersama. Begitu mati berubah jadi harta gono gini. Apa arti gono gini? Aku gono kobi. Ingat, yang akan dibawa adalah amal soleh. Ma, aku titipkan anakku sebentar ya. Dulu aku tidak sholat duha kan engkau. Dulu aku tidak tarawih kan engkau. Dulu aku tidak ngaji kan engkau. Sekarang engkau ingin menitipkan anakmu. Tapi apa sanggup ngomong begitu? Ma, aku titipkan anakku ya. Marilah, tidak ada orang tua yang menolak cucunya. Makanya saya tidak pernah mengajar nenek-nenek marah ke menantunya, marah ke anaknya. Tapi saya mengajak saudari-saudari yang sebaya dengan anda, yang anaknya masih kecil. Jangan kita titipkan. Dulu dia tidak jadi sholat duha gara-gara kita. Berapa kali dia tidak tahajud gara-gara kita. Berapa kali dia tidak sholat malam gara-gara kita. Jangan di akhir usianya ini dia tidak beribadah gara-gara kita. Maka saya di bulan puasa kemarin, mak saya sudah tua, umurnya 70 tahun. Mak mau iktikaf di mana? Aku antar. Mana? Aku mau iktikaf Masjid Agung. Ayo, mau iktikaf Masjid Raya. Ayo. Itulah masa kita membahagiakan orang tua. Saya ceramah sudah 1 jam 15 menit. 75 menit. Tak sampai 2 botol lagi. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang baik. Di Pekanbaru kalau saya ceramah ada tanya jawab. Di sini apakah ada tanya jawab, apakah langsung doa atau ada yang lain berdoa? Saya tak tahu tutur acaranya. Saya serahkan kepada ibu protokol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita dengan pembacaan doa yang dari La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahum Allah, maka Allah mengabulkan doa-doa mereka. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته segala dosa kami ampunkanlah ya Allah ولا عيبا إلا سترته segala cacat kami tutupilah ya Allah Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampaikan ketujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaita, saudara kami yang sakit sembuhkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayang untuk mereka ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, seks bebas, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Min baladina hadza khassa, dari kota Tanjung Pinang secara khusus. Wa min buldanil muslimina amma, dari negeri-negeri kaum muslimin secara umum ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, supaya kami selalu bersyukur berterima kasih atas nikmatmu. Wa husni ibadatik, supaya kami selalu beribadah dengan ibadah yang baik. Allahumma ja'alna minal mutamassikina bi ahli sunnati wal jamaah, jadikan kami orang-orang yang berpegang teguh dengan ahli sunnah wal jamaah ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali a'immatina, pemimpin-pemimpin kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma aktim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita tutup, kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Wali Kota kita, yaitu Bapak Haji Isdarmansa SH. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillah jami'an wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Fadil Wali Kota Tanjung Pinang, yang terhormat para Bapak Pejabat kita, Abu Somad. Ini kalau masuk Singapura memang ada seru-seru sedikit maksudnya. Periksanya dua kali periksa ini biasanya Abu Somad. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak Tiga Kata Tanjung Pinang, Bapak OB, Ketua BKMD, dan yang kami hormati dan kami banggakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, seluruh anggota BKMD sekota Tanjung Pinang yang berbahagia. Mungkin singkat saja, pertama-tama saya ucapkan selamat melaksanakan keseharian kita, yang mana tadi kita sudah banyak mendengarkan begitu antusiasnya, begitu meriahnya. Saya yakin dan percaya ibu-ibu sekalian begitu mendengarkan ceramah atau saya disampaikan oleh Bapak Agus Alustan, Ibu Sobat, ini tentunya sangat menarik sekali ya, sangat menarik sekali. Saya lihat begitu serius mendengarkannya, isinya begitu padat. Ya tentunya ini benar-benar bermanfaat bagi kita dan bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita apa yang beliau sampaikan tadi. Amin. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini juga tentunya besok ya kita akan melaksanakan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan di Hari Republik Indonesia nanti, mudah-mudahan Indonesia ini akan semakin lebih baik, semakin lebih melewati krisis-krisis yang dialami oleh kita semua nantinya. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak usah berpanjang lebar karena kita sudah cukup puas. Apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Musawar ini cukup memberikan pencerahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan yang terpenting dari semuanya dalam tabligh akbar hari ini adalah kita datangkan dengan keikhlasan dalam diri kita, kita serap sari-sari ibadah yang disampaikan tentunya untuk menyerap di dalam diri kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena apapun sebagus apapun Ustaz sampaikan, sebagus apapun ilmu yang kita dapatkan, tetapi kalau kita tidak bisa mengimbangi untuk kita implementasikan di dalam kehidupan kita, maka ilmu itu tidak akan ada artinya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dengan satu jam tadi tentu bisa betul-betul kita serap, masuk ke dalam sari tubuh kita, memompa jantung kita, mendetekkan di dalam pemikiran kita, sehingga pikiran kita sehat, hati yang kita ikhlas kita lakukan ini tentu dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita keseharian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin demikian saya sampaikan dan saya sangat apresiasi sekali karena kalau acara-acara ini DMDI bersama BKMT dan tentu ormas-ormas Islam lainnya dapat menjaga eksistensi nuansa kegiatan-kegiatan Islam di Kota Tanjung Pinang. Tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa Islam adalah Melayu dan Melayu adalah Islam. Bangsa Melayu terdiri dari suku bangsa semuanya yang berada di Tanjung Pinang, ada Minang, ada Jawa, ada Melayu, semua sudah membaur menjadi bangsa Melayu. Maka bangsa Melayu itu tidak terlepas dari Melayu adalah Islam dan Islam adalah. Mari kita sama-sama kita pertahankan eksistensi dalam aktivitas kegiatan-kegiatan di masyarakat yang bernuansa Islami agar insya Allah Tanjung Pinang ini selalu terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, demikian yang saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.